Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita melanjutkan bagian ketiga dari kajian silsilah qawaid wa usul fit tafsir, yaitu serial muqaddimah pengantar ilmu tafsir. Pada bagian yang ketiga ini insyaallah kita akan membahas al wajibu 'alal muslim fi tafsiril Qur'an. Kewajiban setiap muslim terhadap ilmu tafsir Al-Quran. Apa itu tafsir? Definisi tafsir secara lughah atau bahasa atau etimologi adalah dari kata-kata al-fasr. Maksudnya al-kashfu anil mughatta, yaitu membuka sesuatu yang tertutup. Adapun menurut istilah terminologi adalah bayanu ma'anil Qur'an al-Karim, menjelaskan tentang makna-makna al-Qur'anul Karim. Belajar tafsir ini hukumnya adalah wajib. Orang Islam itu harus mengetahui makna-makna al-Qur'anul Karim. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya belajar tafsir adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad ayat nomor 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan dia kepadamu wahai Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi salam, yang penuh dengan barakah, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi Al-Quran itu ditadaburi, direnungkan, dipikirkan, kemudian diamalkan. Bagaimana mungkin kita bisa mentadaburi, merenungkan Al-Quran kalau kita tidak mengerti tentang tafsir Al-Quran? Demikian pula di dalam surat Muhammad ayat nomor 24, Allah berfirman, Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran, ataukah di hati mereka itu ada gembok-gemboknya? Jelas sekali Allah mencela mereka-mereka yang tidak mentadabburi Al-Quran, karena mereka tidak faham tafsir Al-Quran, tidak mengerti Al-Quran. Bahkan Allah menganggap hati mereka itu telah tertutup, banyak gembok di hatinya itu. Demikian pula kalau kita melihat para salafus saleh rahimahumullahu ta'ala ajma'in, mereka berusaha maksimal untuk membaca Al-Quran, bukan hanya lafad-lafadnya saja. Lebih dari itu, mereka juga berusaha menjangkau makna-maknanya. Bukan hanya tilawatu al-fadihi, tapi juga tilawatu al-fadihi wa ma'anihi wa ahkamihi. Membaca lafadnya, maknanya, hukum-hukumnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala, kata beliau, haddatsana alladziina kaanu yaqra'uuna al-Qur'an ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima annahum kaanu idza ta'allamu min an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Qalu fata'allamna al-Qur'an wal ilm wal amal syami'an. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, kami diberitahu oleh orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an kepada kami dari kalangan para sahabat seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, bahwasanya mereka para sahabat itu apabila belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya mempelajari 10 ayat saja, tidak melewati 10 ayat itu, sehingga mereka benar-benar mempelajari ilmu yang terkandung di dalamnya dan berusaha mengamalkannya. Mereka, para sahabat, mengatakan, kami ketika belajar Al-Quran, langsung juga kami belajar ilmu Al-Quran dan berusaha mengamalkannya. Jamaah salat Isya dan Tarawih, rahimakumullah. Kalau kitab-kitab yang lain saja, itu perlu dijelaskan. Sebagaimana di sekolah-sekolahan ada jurusan fakultas kedokteran atau fakultas MIPA, matematika dan IPA, dan yang lainnya. Di sana itu ada buku-buku panduan tentang kedokteran, tentang matematika yang dijelaskan. Dijelaskan oleh para pakarnya. Kalau ilmu-ilmu umum saja, kitab-kitabnya perlu penjelasan. Perlu penjabarluasan supaya jelas, supaya tidak salah. Bagaimana pula dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu lebih perlu penjelasan lagi agar jelas, agar kita bisa mengamalkannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu para ulama yang mengerti tentang tafsir Al-Quran harus menjelaskan kepada manusia tentang tafsir Al-Quran itu. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat nomor 187. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada ahli kitab. Kata Allah, kamu harus menjelaskan isi kitab itu kepada manusia. Kamu jangan menyembunyikannya. Jadi tujuan daripada mempelajari tafsir Al-Quran ini agar kita sampai kepada puncak yang mulia, buah yang sangat agung, yaitu kita menjadi orang yang percaya kepada berita-berita yang dibawa oleh Al-Quran. Kita benar-benar mendapat manfaat dari Al-Quran dan kita bisa merealisasikan hukum-hukum Al-Quran sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah, kita beribadah di atas dasar ilmu yang benar. Jamaah salat Isya dan Tarawih, rahimakumullah. Kewajiban seorang muslim terhadap tafsir Al-Quran adalah kita harus benar-benar hati-hati dan waspada, tidak sembarangan menafsirkan Al-Quran. Karena kita berbicara tentang Allah, berbicara tentang wahyu Allah, firman Allah, kita dilarang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, karena itu hukumnya adalah haram dan menjadikan penyesalan hari kiamat nanti. Allah mengharamkan berbicara tentang Allah termasuk tentang tafsir tanpa ilmu. Di antaranya di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Termasuk yang diharamkan oleh Allah itu adalah kamu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Juga di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 60 Allah berfirman, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. Pada hari kiamat kamu melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah itu. Di antaranya adalah mereka-mereka yang mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu itu. Wajah mereka menjadi hitam. Dan sungguh neraka jahannam adalah tempat yang layak bagi orang-orang yang sombong itu. Jadi orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu itu dianggap sebagai orang-orang yang sombong. Jamaah salat Isya dan Tarawih, rahimakumullah. Al-marja' fi tafsiril Qur'an, rujukan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ini amat sangat penting. Kalau kita hendak menafsirkan Al-Qur'an itu rujukannya apa? Alhamdulillah telah dijelaskan semuanya secara gamblang seperti matahari di siang bolong. Rujukan yang pertama-tama adalah kalamullah. Kita menafsirkan Al-Quran dengan firman Allah juga yang dikenal dengan tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu ayatnya satu dengan yang lain saling menjelaskan, saling melengkapi. Contohnya, di dalam surat Yunus ayat nomor 62, Allah berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali Allah, para kekasih Allah, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Lalu kita bertanya-tanya, siapa wali Allah itu? Siapa kekasih Allah itu? Dijelaskan oleh Allah di ayat yang berikutnya, ditafsirkan oleh Allah langsung, surat Yunus ayat 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah, para kekasih Allah adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Demikian pula di dalam surat Al-Qadr yang sering dibaca hari-hari ini tentang Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadr. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadr itu? Lalu Allah jawab sendiri, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, sampai akhir surat tersebut. Dan banyak ya ayat-ayat Al-Quran yang menafsirkan satu dengan yang lain. Bahkan ada kitab tafsir yang secara khusus membahas tentang tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, yang berjudul Adwa'ul Bayan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangkiti rahmatullahi alaih. Kemudian yang kedua, kalau seandainya penjelasan itu atau tafsir itu tidak ada di dalam Al-Quran, maka yang kedua adalah tafsirul Quran bis sunnah. Kita menafsirkan Al-Quran dengan sunnah, yaitu dengan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena beliau adalah penyampai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau adalah manusia yang paling tahu tentang apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada firman-firmannya. Contoh tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah ini adalah surat Yunus ayat nomor 26. Allah berfirman, Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik itu, mereka akan mendapatkan kebaikan dan ada tambahannya lagi. Apa itu kebaikan? Apa itu tambahan? Disebutkan di dalam riwayat-riwayat sahih, di antaranya di dalam Sahih Muslim, Rasulullah Muhammad SAW menafsirkan al-husna, maksud kebaikan itu adalah al-jannah, syurga. Waziyadah, tambahannya adalah an-nadhar ila wajhillahil karim, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala, puncak kenikmatan ahli syurga. Di dalam Sahih Muslim, beliau bersabda, fayakshiful hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilayhim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla, thumma tala hadihil ayah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah membuka tabir untuk ahli syurga. Kemudian ahli syurga itu memandang wajah Allah yang maha mulia. Ahli syurga mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan kenikmatan lebih daripada kenikmatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau membacakan ayat ini, Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang baik itu, mereka mendapatkan kebaikan yaitu syurga, dan tambahan yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang memandang wajahnya di dalam syurga nanti. Allahumma amin. Kemudian berikutnya yang ketiga, Kalau di dalam sunnah ternyata tidak kita mendapatkan tafsir itu, maka kita berpindah kepada tahapan yang ketiga, yaitu tafsirul Quran bi aqwalis sahabah, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat-pendapat para sahabat, karena mereka itu mempunyai ilmu dan mereka itu terjun langsung dalam ilmu tafsir, karena Al-Quran diturunkan pada masa mereka dengan bahasa mereka. Mereka tahu di mana turunnya, kapan turunnya, kepada siapa diturunkan. Dan juga para sahabat itu masih jauh daripada hawa nafsu. Mereka bersih daripada maksud-maksud untuk menyelisihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh-contoh tafsir dari sahabat ini banyak, di antaranya tafsir tentang surat An-Nisa ayat nomor 43. Itu tentang ayat mengenai tayamum kalau tidak mendapatkan air. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu maa fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, aula mastumun nisa, menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, yaitu yang suci. Di situ ada kata-kata aula mastumun nisa. Kalau di buku-buku terjemahan diartikan di sana itu menyentuh perempuan. Apa maksud daripada menyentuh perempuan? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan annahu fassaral mulamasah bil jima', maksudnya menyentuh perempuan itu adalah jima, hubungan suami istri. Ini termasuk contoh daripada tafsir daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian tahapan yang keempat, kalau ternyata dari kalangan sahabat tafsir itu tidak ada, maka kita berpindah kepada tafsirul Quran bi aqwalit tabi'in, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan-ucapan para tabi'in, yaitu yang datang setelah sahabat, bertemu dengan sahabat dalam keadaan iman, dan wafat pun dalam keadaan iman. Kalau sahabat itu bertemu dengan Nabi dalam keadaan iman, dan wafat pun juga dalam keadaan iman. Karena para sahabat itu banyak pakar-pakar tafsir ya, pakar tafsir Qatadah, Atha' dan yang lain-lainnya, dan insyaallah akan kita jelaskan pada waktu berikutnya nanti. Dan kitab yang membahas tafsir-tafsir seperti ini banyak, di antara tafsir Ibnu Katsir dan itu adalah yang paling terkenal. Para tabi'in murid-murid langsung daripada para sahabat, dan mereka juga lebih tahu tentang tafsir daripada yang datang setelahnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah, kalau tidak ada juga dari ucapan para tabi'in, maka kita menafsirkan Al-Quran bima taqtadihil kalimat minal ma'ani syar'iyyah awil lughawiyyah hasba siyaqa. Jadi kita menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah syariat atau bahasa yang cocok terhadapnya. Jadi bukan hanya dengan bahasa saja ya, tapi bahasa dikaitkan dengan hukum-hukum syariat. Artinya ini kita serahkan kepada para ulama yang pakarnya. Tidak kita semua kemudian menafsirkan Al-Quran seenaknya. Karena Al-Quran ini bisa dibawa kemana-mana, semua kelompok membawa Al-Quran. Tapi yang jadi masalah itu bukan membawa Al-Qurannya. Jadi masalah itu bagaimana menafsirkan Al-Quran. Apakah sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh para ulama, yang telah digariskan kaidah-kaidahnya oleh para ulama. Inilah para jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah, tentang kewajiban kita terhadap tafsir Al-Quran. Dan mudah-mudahan ceramah tarawih yang singkat ini bermanfaat. InsyaAllah nanti kita lanjutkan dengan bagian yang keempat daripada qawaid wa usul fit tafsir, muqaddimah pengantar ilmu tafsir. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.